وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Ikhwan fi din wa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas satu permasalahan, yaitu perkara yang semestinya diperhatikan oleh seorang makmum. Barakallahu fikum. Pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang satu permasalahan yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam kesalahan ketika sholat. Pastinya yang namanya manusia tidak akan terlepas dari sebuah kesalahan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi telah menyatakan, ya ibadi innakum takhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Apakah dikala sedang sholat ataukah di luar sholat? Nah, barakallahu fikum, kesalahan yang di dalam sholat ada beberapa permasalahan yang harus diperhatikan secara khusus. Di sini barakallahu fikum, orang yang terjatuh dalam kesalahan ketika sholat, dia diperintah untuk mengganti kesalahan tersebut. Diganti dengan apa yang dikatakan ataupun apa yang dinamakan dengan sujud sahwi. Rasulullah alaihissalatu wassalam barakallahu fikum menyatakan dalam sebuah hadisnya, bila mana seorang insan dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab falyutimma alaihi tsumma yusallima tsumma yasjudu sajdatain. Ini pada kondisi seorang insan itu barakallahu fikum ragu dalam salatnya. Jadi perintah untuk apa? Sujud dengan sujud sahwi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Bila salah satu di antara kalian dalam salat itu lupa, maka sujudlah dengan dua sujud. Barakallahu fikum. Sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, kesalahan di dalam salat itu terbagi menjadi tiga. Kesalahan bentuknya barakallahu fikum azdiyadah, menambah. Yang kedua, kesalahan bentuknya mengurangi, naqsun. Yang ketiga, kesalahan bentuknya syak, muncul keraguan di dalam hati. Barakallahu fikum, ini tiga kesalahan dalam sholat. Yang pertama seorang itu menambah. Yang kedua seorang itu mengurangi. Yang ketiga seorang itu ragu. Walaupun hanya ragu barakallahu fikum, itu dikatakan sebagai kesalahan. Karena pemicu seorang itu melakukan kesalahan itu diantaranya adalah apa? Keraguan. Rasulullah SAW menyatakan, idza syakka ahadukum fi sholatihi. Perhatikan, idza syakka ahadukum fi sholatihi. Bila salah satu di antara kalian itu ragu dalam penunaian sholatnya, falam yadri kam sholla thalathan au arba'an. Dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia tunaikan, tiga atau empat. Tiga atau empat. Barakallahu fikum. Artinya dia akan terjatuh dalam sebuah apa? Kesalahan. Kenapa? Dia sudah ragu. Tiga atau empat dia tidak tahu. Apa kata Rasul? Falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana. tinggalkan apa yang ragu dan bangunlah sholat tersebut sesuai dengan apa yang dia yakini. Yang dia yakini mesti benar atau mesti salah? Enggak mesti benar, enggak mesti salah. Nah, tapi dia sudah ada satu barakallahu fikum problem dalam hatinya, yaitu keraguan. Karena rasa ragu tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Hendaknya dia sujud sebelum dua kali sujud sebelum dia apa? Salam. Barakallahu fikum. Pembahasan malam ini kita akan membagi pada 4 pembahasan. Yang pertama adalah contoh seorang itu dikatakan salah dalam sholat itu dalam bab menambah. Yang kedua, kesalahan mengurangi. Yang ketiga, kesalahan bentuknya ragu. Nanti ragu ada 2. Yang keempat ataupun yang terakhir barakallahu fikum adalah pembahasan tentang kaifiyah tata cara sujud sahwi. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah masalah menambah dalam sholat. Menambah dalam sholat. Dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sifatus Shalah. Idza zada al-insanu fi salatihi raka'atan aw raka'ataini aw sujudan aw sujudaini aw sujudaini aw qiyaman, barakallahu fikum, penambahan dalam salat itu yang pertama nambah rakaat. Yang kedua menambah ruku. Yang ketiga menambah sujud. 3 barakallahu fikum. Menambah rokaat utuh. Atau hanya menambah ruku. Merasa belum ruku, baru bangkit dari ruku, tapi merasa belum apa? Ruku, dia ruku lagi. Mungkin gak? Sangat mungkin. Yang ketiga, menambah apa? Sujud. Ini 3 tempat yang paling memungkinkan seorang itu terjatuh dalam apa? Kesalahan. Dalam bab menambah. Kalau menambah bacaan, beda lagi nanti pembahasannya. Jadi yang dikatakan dan menambah, apa tadi barakallahu fikum? Rakaat, ruku, dan sujud. Asy-Syaikh Ibnu rahimahullah ta'ala, zadal insanu fi salatihi rak'atan aw rak'ataini aw sujudan aw sujudaini aw qiyaman. Fahuna in kana amidan batalat salatuhu. Liqali Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Bila seorang insan dalam salat dia menambah 1 rakaat dengan sengaja, mestinya dia salat 2 rakaat tapi dia 3 rakaat. Rukuknya 2 kali. Sujudnya 3 kali. Dilakukan dengan sengaja, maka barakallahu fikum batalat salatuhu. Batal sholatnya. Dikarenakan Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Wa in kana nasyan fa innahu la tubtilu sholatuh. Namun kalau seandainya itu karena lupa, maka tidak batal sholatnya. Lakin idza dzakara fi athna'i ziyadati wajib 'alaihi ar-ruju'. Namun dikala dia menambah gerakan tadi, dia ingat, dia harus kembali kepada asalnya. Contoh barakallahu fikum. Seorang sholat 2 rakaat mestinya. Berarti pada rakaat kedua dia harus apa? Tasyahud. Tasyahud akhir. Pas dia selesai dari sujud yang semestinya dia tasyahud, dia bangkit. Allahu Akbar sampai berdiri barakallahu fikum. Dia membaca Al-Fatihah. Pada pertengahan bacaan misal, dia ingat ini ternyata rokaat yang ketiga. Mestinya dia salat berapa? 2 rokaat. Maka dia harus kembali. Dia harus langsung duduk. Tidak boleh menyelesaikan bacaannya. Tidak boleh melanjutkan salat rakaatnya. Harus langsung duduk. Ketika dia barakallahu fikum pada rakaat ketiga atau tambahan tadi, dia ingat. Barakallahu misal dia lagi baca Al-Fatihah sendiri, misal dia sholat, dia baru sampai pada kalimat Malik yaumiddin, dia ingat loh, ini rakaat yang ketiga. Ya udahlah, diteruskan bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum, dia menambah bacaan tadi ataupun dia melanjutkan rakaatnya dengan apa? Sengaja. Batal sholatnya di waktu itu. Paham barakallahu fikum? Langsung batal sholatnya. Kenapa? Dia sudah pada posisi apa? Sengaja. Yang awal tadi menambahnya karena apa? Lupa. Yang dilanjutkan tadi menambahnya karena apa? Sengaja. Jadi kata saya menasami rahimahullah ta'ala, lakin idza dzakara fi athna'iz ziyadah, namun bila dia ingat di pertengahan tambahan tadi, wajib alaihi rujuk. Wajib bagi dia untuk rujuk kembali kepada apa? Yang semestinya dia lakukan. Dia berdiri, dia ingat, langsung harus duduk tahiyat. Langsung harus duduk tahiyat, tidak boleh melanjutkan. Mohon barakallahu fikum. Paham ya kondisinya? Misaluhu, contoh yang kedua. Qama ila, masih kalimat yang sama ataupun contoh yang sama. Qama ila khamisah fi salati dzuhri. Dia bangkit untuk rakaat yang kelima pada salat zuhur. Falamma raka'a wa qala sami'allahu liman hamidah, dzakara anna hadhil khamisah. Ketika dia sudah selesai membaca Al-Fatihah kemudian dia ruku, Allahu Akbar. Ketika dia membaca kemudian dia apa? Bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Dia ingat barakallahu fikum. Hadhihi al-khamisah. Dia ingat ini yang kelima. Apa katanya? Fahuna la yukmilu raka'ah. Pada kondisi seperti ini, dia sudah tidak diperkenankan untuk menyempurnakan rakaatnya. Apa maksudnya? Apa berarti yang harus dia lakukan? Sujud atau tasyahud? Hah? Bangkit dari ruku' loh. Sami'allahu liman hamidah. Apa yang dilakukan? Langsung turun sujud atau langsung turun tasyahud? Langsung turun tasyahud. Tidak untuk apa? Melanjutkan ataupun apa? Sujud. Barakallahu fikum. Falau akmala ro'ah. Kalau seandainya dia dari iktidal tadi dia sujud, bukan tasyahud, berarti kan dia menyempurnakan apa? Rokaatnya. Kata Syekh, batalat sholatuhu, batal langsung sholatnya. Langsung batal sholatnya. Lakin semestinya dia itu yajlis fayakra'u tahiyat. Semestinya dia dari berdiri tadi, i'tidal tadi, dia langsung duduk tahiyat. Paham barakallahu fikum? Sudah paham ya? Tayyib. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke. Tayyib barakallahu fikum. Itu bukan penambahan, itu bab pengurangan. Sabar sedikit, nggih. Yang barakallahu fikum yang saya tawarkan adalah pada bab penambahan. Jadi kita tadi telah menyebutkan ya. Yang pertama pembahasan kita menambah, kedua mengurangi, yang ketiga ragu, yang keempat tata cara sujud sahwinya. Sekarang kita membahas masalah menambah. Saya sudah contohkan tadi barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Barakallahu fikum, ketika imam sudah diingatkan, imam barakallahu fikum diingatkan subhanallah. Imam diingatkan apa? Subhanallah. Ternyata barakallahu fikum imamnya tetap melanjutkan. Ada dua kemungkinan imam itu melanjutkan. Yang pertama, imam itu bingung apa salahnya. Paham? Ya. Yang pertama, imam itu bingung apa salahnya. Nah, kalau imam itu melanjutkan, kita bilang subhanallah, barakallahu fikum, orang tadi apa? Imam itu tetap berdiri. Imam tetap apa? Berdiri. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Hah? Antum ikut berdiri. Hah? Nah, di sini barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama, di antara perkara-perkara yang membatalkan sholat. Dijelaskan dalam kitab Fikul Muyassar, sebuah karya tulis kumpulan para ulama sebagai penanggung jawabnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh barakallahu fikum. Di sini disebutkan di antara pembatal-pembatal sholat. Di antara pembatal-pembatal sholat adalah al-kalam, berbicara dengan sengaja. Adalah apa? Berbicara dengan sengaja. Seorang berbicara dalam sholat, padahal pembicaraan dalam sholat itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau melakukan pergerakan yang gerakannya itu banyak dengan apa? Sengaja. Barakallahu fikum. Nah, pada kondisi seperti ini, seorang imam diingatkan subhanallah masih tetap berdiri, subhanallah rame-rame, subhanallah masih tetap berdiri, kan kacau sholatnya barakallahu fikum. Kenapa imam tetap berdiri? Pasti dia itu bingung, apa salah saya? Di sini barakallahu fikum diingatkan imam, seorang makmum yang di belakang, imam maju untuk mengisyaratkan duduk, atau wallahu a'lam bisawab, dengan isyarat yang lain. Bukan karena kesengajaan imam itu melakukan tambahan apa? 5 rakaat. Barakallahu fikum. Itu yang harus dilakukan. Al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatin lis-shalah. Pembicaraan yang barakallahu fikum dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Ingat, li ghairi maslahatin lis-shalah, bukan kepentingan sholat. Itu adalah dira pembicaraan yang barakallahu fikum membatalkan sholat. Fa'an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qaal kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibahu. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dahulu kami ketika sholat itu berbicara. Seorang insan, dia mengajak bicara saudaranya. Itu dulu. Awal dari apa? Syariat sholat. Wa huwa ila jambihi fi sholatihi. Tapi barakallahu fikum, orang tersebut mengajak bicara saudaranya di sebelahnya ketika apa? Sholat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala wa qumu lillahi qanitin, fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam, fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu shalatuhu. Kalau dia berbicara karena tidak tahu atau dia lupa, maka tidak batal salatnya. Di sini barakallahu fikum diberi mukadimah. Yang pertama, li ghairi maslahati shalah, berbicara dengan sengaja tetapi bukan untuk kepentingan apa? Salat. Kemudian penulis menutup, fa in takallama jahilan aw nasiyan, dia berbicara karena tidak tahu, enggak boleh ngomong atau lupa barakallahu fikum, maka hal tadi tidak membatalkan salat. Artinya barakallahu fikum, dua terakhir tadi, fa in takallama jahilan aw nasiyan la tubtilu salatuhu, kalau dia berbicara karena tidak tahu atau dia lupa, maka tidak membatalkan sholatnya. Kemudian mu'alif di awal memberi pembuka, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis shalah, dia berbicara dengan sengaja tapi bukan untuk kepentingan sholat. Di sini wallahu a'lam bishawab, ala ilmu indallah, boleh bagi jamaah untuk memberi isyarat imam bentuknya dengan qaul, mengingatkan bahwa itu adalah apa? Rakaat yang kelima. Mohon barakallahu fikum. Sudah tidak bisa diberi apa? Isyarat. Penjelasan isyarat itu sudah tidak bermanfaat. Subhanallah, enggak bisa yang di belakang wanita tepuk-tepuk. Akhirnya apa? Kacau, kacau balau barakallahu fikum. Maju yang di belakang. Gedek-gedek barakallahu fikum, ingatkan dengan apa? Yang lain. Mahum. Ini limaslahati as-shalah, karena kepentingan salat. Ini rokat yang kelima, duduk. Paham barakallahu fikum. Baik, wallahu a'lam bissawab. Tinggal berapa menit barakallahu fikum? Hah? Enggak, maksudnya pembahasannya panjang. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya ya. Yang kedua, dari penyebab seorang itu barakallahu fikum apa namanya? Dia diperintah untuk apa? Sujud sahwi. Qabla dzalik, sebelumnya saya akan membawakan hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam, kisah Rasulullah alaihissalatu wassalam yang sholat sampai berapa? 5 rakaat. Beliau alaihissalatu wassalam sholat sampai 5 rakaat. Ini menunjukkan apa? Ada tambahan dalam sholat. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khamsan. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah sholat bersama kami 5 kali rakaat. Atau 5 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Falamma infatala min as-shalah tawaswasal qaumu bainahum. Tatkala salat sudah selesai, maka para makmum itu saling apa? Bah, berbisik, berbicara. Amin. Oh, barakallahu fikum. Selesai salat, jamaah itu apa? Ya, antara yang satu dengan satu saling apa? Tanya. Tadi 5-4 ya. Pernah enggak seperti itu? Tadi ada yang salah. Seperti itu barakallahu fikum. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat jamaah seperti itu, beliau mengatakan, masya'nukum, ada apa kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah hal zida fi salati syai? Wahai Rasulullah, apakah ada tambahan dalam sholat sekarang? Kata Rasulullah, tidak ada tambahan, seperti biasa. Maka kemudian para sahabat mengatakan, qalu fa innaka sholaita khumsan. Wahai Rasulullah, engkau sholat 5 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW balik arah, fasajadah sajadataini. Kemudian beliau sujud. 2 sujud. Thumma sallama. Setelah itu beliau salam. Thumma qal, innama ana basharun mithlukum ansa kamatan saun faida nasya adukum fal yasjud sajadatain. Ketahuilah, aku juga manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Bila mana kalian lupa dalam sholat, maka sujudlah 2 kali. Ini dalil yang dijadikan sebagai dasar bahwa orang yang menambah gerakan-gerakan sholat seperti yang saya sebutkan tadi, rokaat atau ruku atau sujud, maka dia diperintah untuk apa? Sujud sahwi. Yang kedua barakallahu fikum dari pembahasan kita adalah mengurangi sholat. Contohnya, rajulun yusalli dhuhra matalan faqama 'ani tasahudil awwal alladhi yakunu ba'da raq'ati tsaniyah wa lam yajlis. Seorang insan dia salat zuhur. Kemudian pada rakaat kedua dia bangkit tidak tasyahud. Dia bangkit tidak tasyahud. Sini barakallahu fikum. Jawaban dari pertanyaan tadi. In dzakarta ba'da an kumta in dzakarta qabla an tastatima qa'iman farji. Kalau kamu ingatnya sebelum berdiri tegak, langsung balik duduk. Langsung doh, duduk. Kata saya, wa tasyahhad wastamir fi salatika. Duduk tasyahud. Setelah itu lanjutkan salatmu. Wa in dzakarta ba'da an kumta fala tarji. Kalau ingatnya itu sudah berdiri tegak, maka jangan apa? Kembali untuk tasyahud. Paham? Barakallahu fikum, orang sholat zuhur 4 rakaat atau sholat maghrib 3 rakaat. Pada rakaat kedua semestinya dia melakukan apa? Tasyahud. Tasyahud pertama. Nah, barakallahu fikum, tiba-tiba dia lupa, semestinya dia tasyahud, dia bangkit. Nah, kalau bangkitnya itu baru bangkit, belum tegak, dia ingat, Allahu Akbar, langsung diingatkan oleh makmum subhanallah, langsung balik duduk. Makmum, langsung balik duduk. Tetapi ketika sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, sudah berdiri tegak, para makmum bilang subhanallah, jangan dipaksa. Makmum, jangan dipaksa. Apa maksudnya jangan dipaksa? Fala tarji, yang disyariatkan, yang dianjurkan itu dia bukan kembali, tetapi tetap melanjutkan salatnya. Jangan antum paksa, subhanallah, suruh maksudnya apa? Duduk, belum tasyahud. Yang di belakang ibu-ibu juga bilang apa? Tepuk tangan. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Ya subhanallah, ya tepuk tangan. Padahal dia telah melakukan apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya enggak boleh balik? Dalilnya barakallahu fikum. Hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para sahabatnya salat zuhur. Faqama fi raq'atainil ulayaini lam yajlis. Perhatikan kalimatnya. Faqama fi raq'atainil ulayaini lam yajlis. Faqama nasu ma'ahu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu wasallam beliau berdiri bangkit pada rakaat kedua tidak tasyahud. Dan manusia pun akhirnya ikut berdiri. Barakallahu fikum. Kira-kira ada enggak jamaah yang tahu kalau Rasul itu lupa tasyahud? Ada enggak? Secara otomatis ada, barakallahu fikum. Oh, jamaah banyak. Maksud semuanya lupa. Maksud semuanya loh lupa. Barakallahu fikum, ada. Tetapi ternyata ketika Rasul sudah berdiri tegak koma dan beliau tidak duduk, koma nasu ma'ahu, maka orang-orang ataupun para makmum akhirnya berdiri juga. Tidak memaksa Rasul untuk apa? Duduk. Beliau sudah berdiri, akhirnya jamaah pun juga ikut berdiri. Hatta idza qada sholata, perhatikan. Sampai ketika Rasul sudah selesai sholat, wantadara nasu taslimahu kabar wa huwa jalisun. Berarti beliau ingat gak? Ketika sudah selesai sholat dan para makmum itu menunggu salamnya Rasul, tiba-tiba beliau takbir Allahu Akbar dalam kondisi sujud, dalam kondisi duduk. Takbir untuk apa? Fasajada sajadataini. Ternyata takbirnya untuk apa? Sujud. Ingat gak berarti Rasul? Ingat gak? Ingat apa barakallahu fikum? Ingat kalau beliau salah. Buktinya beliau sujud. Bukan ditegur setelah selesai sholat. Beliau sujud. Nah, di sini barakallahu fikum. Hadis ini dijadikan sebagai hujah oleh para ulama. Dijadikan sebagai dalil oleh para ulama. Ketika seorang insan dia sudah meninggalkan wajibnya. Meninggalkan wajib dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka dia tidak kembali. Hal apakah yang ditinggal barakallahu fikum? Perkara yang wajib. Wajibatus sholat. Perkara-perkara yang wajib dalam sholat, ketika dia sudah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, maka dia tidak diperkenankan untuk apa? Kembali. Contoh. Tadi barakallahu fikum, dia sudah meninggalkan tasyahud pertama. Sudah benar-benar berdiri tegak. Maka dia tidak kembali. Yang kedua, dia lupa membaca doa ruku. Ketika ruku, Allahu Akbar, sambil rada ngelamun, tiba-tiba bangkit dia. Mohon. Sami Allahu liman hamid. Belum, Pak? Baca apa yang dilakukan sama dia? Dia sudah berdiri dan angkat tangan seperti ini. Apa yang dilakukan oleh dia? Lanjutkan. Nah, lanjut. Kecuali ketika dia bangkit dari ruku, sami Allah. Belum, sah? Selesai, dia ingat belum baca doa, ruku balik. Tapi kalau sudah berdiri tegak, enggak. Yang ketiga, ketika lupa membaca doa, sujud. Sujud barakallahu fikum. Dia enggak baca apa-apa. Dia tidak baca apa-apa. Dia bangkit. Allah. Belum selesai. Dia ingat tadi belum zikir. Balik. Pak? Balik. Tetapi ketika dia barakallahu fikum sudah bangkit dan posisi duduk sempurna. Allahu Akbar. Dia ingat tadi belum apa? baca subhana rabbiyal a'la, lanjutkan. Atau yang keempat, yaitu dia lupa membaca zikir ketika duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Sudah duduk, tiba-tiba dia takbir untuk apa? Sujud. Allahu Akbar. Baru setengah badan dia ingat tadi belum apa? Belum apa barakallahu fikum? Membaca zikir, bangkit, baca lagi. Setelah itu takbir Allahu Akbar untuk sujud. Kalau sudah sempurna, maka tidak. Nah, kembalinya tadi itu pada permasalahan apa? Wajibatus sholat, perkara-perkara yang wajib dalam sholat. Perkara yang wajib dalam sholat tadi saya sebutkan apa? Membaca tasyahud pertama. Membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Membaca apa? Barakallahu fikum. Sami'allahu liman hamidah. Bagi seorang imam ataupun bagi seorang yang sholat sendiri. Kemudian barakallahu fikum membaca subhana rabbiyal a'la ketika apa? Sujud. Kemudian barakallahu fikum membaca ketika duduk di antara sujud apa? Rabbih fili. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang namanya mengurangi. Kondisi namanya mah mengurangi. Ketika kondisinya seperti itu barakallahu fikum, maka dia tidak diperkenankan untuk kembali. Sudah tegak barakallahu fikum, jangan kembali, lanjutkan. Dan antum sebagai makmum jangan paksa dia untuk apa? Kembali. Atau antum paksa sendiri antum tetap tasyahud. Imamnya salah, cur. Antum tetap dan enggak. Tidak diperkenankan seperti kenapa? Karena qoma nasu mahu. Jamaah pun berdiri bersama Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Tidak kemudian tasyahud sendiri. Ini barakallahu fikum pengurangan yang sifatnya tadi. Pengurangan sifatnya apa tadi? Yang kedua barakallahu fikum pengurangan rakaat. Pengurangan apa? Rakaat. Rasulullah alaihi wassalatu wassalam pun juga pernah demikian. Rasulullah alaihi wassalatu wassalam pun juga apa pernah? Demikian beliau sholat yang semestinya 4 rakaat, namun beliau tunaikan berapa? 2 rakaat. Kisahnya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sholat ihda sholatai al-ashi, yaitu imal zuhra wa imal asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sholat, apakah itu zuhur ataukah itu asar. Fasallama min rakaataini. Kemudian beliau salam dari 2 rakaat. 2 rakaat aja beliau salam. Beliau apa? Ya semestinya beliau sholat 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh dzul yadain. Kata dzul yadain ini, ya Rasulullah, anasi tasar tarolah. Wahai Rasulullah, engkau lupa atau engkau telah mengkosor sholat? Kala Rasulullah sallallahu wasallam, lam ansa walam tuksar. Aku enggak lupa dan sholat pun juga tidak dikosor. Fana fanisian, maka beliau apa? Mengatakan dirinya tidak lupa. Namun kata sahabat Abdullah, kata sahabat dzul yadain, balakot nasita. Bahkan engkau telah lupa ya Rasulullah. Bahkan engkau telah lupa. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam linnas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada manusia di kala itu, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain tadi? Qalu na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Fataqaddama ila makanihi fa salama taraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempatnya dan beliau salat menyempurnakan apa yang beliau lupa. Sholatnya berapa? Tambah 2 rakaat lagi. Ini barakallahu fikum yang dilakukan oleh siapa? Rasul alaihi assalatu wassalam. Setelah itu sujud sahwi. Paham barakallahu fikum? Bentuk apa? Mengurangi. Imam mengurangi 1 rakaat, 2 rakaat kemudian setelah sholat diingatkan. Atau mengurangi bentuknya apa tadi. Wallahu alam bissawab. Yang ketiga barakallahu fikum asyad. Yang ketiga pembahasan adalah karena ragu. Karena apa? Ragu. Ragu ini ada dua, barakallahu fikum. Ragu yang kemudian dia bisa mengambil keputusan, dan ragu yang dia itu tidak bisa mengambil keputusan. Ragu yang dia bisa mengambil keputusan, artinya barakallahu fikum, dia ragu 3 atau 4, tapi akhirnya dia yakin, dia ingat, oh ya baru 3, tadi baru tasyahud. Atau barakallahu fikum, ragu yang sifatnya apa? Dia tidak bisa mengambil keputusan. Ini 3 atau 4, sampai pokoknya diingat-ingat, dia enggak bisa ingat. Dia tidak bisa apa? Ingat. Dua hal tadi barakallahu fikum tetap sebagai penyebab sujud sahwi. Namun di sana dijelaskan oleh para ulama sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kapan dia sujud sahwi. Ketika dia sudah ingat, sujud sahwinya kapan? Ketika dia belum ingat, sujud sahwinya juga kapan? Intinya kalau kita sudah punya keraguan, muncul syak, keraguan, maka harus sujud sahwi. Walaupun kita yakin ini, walaupun sudah ketemu apa yang kita apa? Loh, lupa. Jadi bukan cuma sebatas nambah ataupun mengurangi, kita ragu. Kita ragu. Ini 3 atau 2 ya? Oh iya, tadi baru tasyahud. Berarti apa? 3. Kan ragu ya? Ragu ini belum ada, dari ragu ini tidak memunculkan sebuah perbuatan. Belum munculkan sebuah apa? Perbuatan. Tetapi tetap diperintah untuk sujud sahwi. Dalilnya barakallahu fikum, hadis secara umum yang kita baca tadi, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shallaa thalatan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni 'ala mastaiqana tsumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Barakallahu fikum. Bila mana salah satu di antara kalian sholat kemudian tidak tahu berapa rakaat naikkan, 3 ataukah 4, maka tinggalkannya hanya ragu dan bangunlah sholatnya di atas apa yang dia yakini. Kemudian sujudlah 2 kali sujud setelah sebelum dia mengucapkan salam. Dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutimma 'alaihi tsumma yusallima tsumma yasjudu sajdatain. Bila salah satu di antara kalian sholat kemudian dia ragu, maka ambillah yang paling mungkin benar. Setelah itu sempurnakanlah sholat, kemudian salam, dan setelah itu sujudlah 2 kali sujud. 2 hadis ini menyebutkan hadis yang pertama, sujud sebelum salam. Hadis yang kedua, sujud setelah salam. Barakallahu fikum. Ragu. Walaupun belum memunculkan sebuah perbuatan, hanya sifatnya ragu-ragu, tetap harus sujud sahwi. Barakallahu fikum. Sekarang pembahasan kita yaitu masalah tentang sujud sahwinya, tata caranya. 3 sebab telah kita sebutkan ya. Ada yang belum paham tentang 3 sebab ini, barakallahu fikum? Oke. Imam tetap sujud sahwi. Walaupun ternyata benar. Itu tadi. Dia yakin akhirnya menemukan apa yang hilang tadi. Tetap dia diperintah untuk sujud sahwi. Walaupun sang makmum gak tahu salahnya apa. Walaupun sang makmum gak tahu. Terkadang orang itu sujud sahwi, imam sujud sahwi karena apa? Konangan sama makmum. Makmum tahu salahnya imam itu apa. Mau berdiri diingetin duduk lagi. Nah, imam kan tak mau kan tahu, akhirnya dia sujud sahwi. Walaupun imam enggak tahu, apakah itu karena dia ragu ataukah dia barakallahu fikum lupa membaca subhana rabbiyal a'la atau dia lupa membaca yang lainnya. Dia diperintah untuk apa? Sujud sahwi, dan para makmum mengikutinya. Nanti barakallahu fikum akan kita bahas kapan yang terbaik bagi imam itu sujud sahwi. Barakallahu fikum. Sudah, dan gimana ini? Azan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya? Belum azan, lanjut aja. Tapi barakallahu fikum, kita lanjutkan ya. Nanti kalau sudah ramai azan kemudian kita lanjutkan. Supaya nyambung pembahasannya. Mudah-mudahan belum azan sudah selesai. Begitu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kaifiyah tata cara sujud sahwi. Kaifiyah atau tata cara sujud sahwi. Saya belum membicarakan masalah bacaan ya. Saya masih bicara tentang tata cara sujud sahwi. Dijelaskan dalam kitab Fiqhul Muyassar. Barakallahu. La raiba anal ahaditsa waradat fi mawdi'i sujudi sahwi ala qismain. Tidak diragukan bahwa hadis-hadis yang datang tentang sujud sahwi, kapan sujud sahwi, yaitu tempat sujud sahwinya, itu ada dua. Qismun dalla ala masri'atihi qabla salam. Hadis yang menunjukkan bahwa disyariatkannya sujud sahwi itu sebelum salam. Tadi kita baca kan, ada beberapa hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW sujud sahwinya sebelum salam. Wal qismul akhar dalla ala masri'atihi ba'da salam. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Walihadza qala ba'dul ulama aw walihadza qala ba'dul muhaqqiqin. Oleh karena ini sebagian ahli fikih mereka menjelaskan innal musalliya mukhayyarun in syaa'a sajada qabla salam aw ba'dahu. Orang yang sholat dikala dia melakukan kesalahan mukhayyar, diberi pilihan, silahkan. Insya'a sajada qabla salam, mau sujud sebelum salam silahkan, au ba'dahu atau sujud setelah salam juga silahkan. Barakallahu fikum, di sana ada kaidah yang menyebutkan kalau lupa sebelum kalau menambah sebelum kalau mengurangi sudah atau sebaliknya. Barakallahu fikum, itu salah satu dari apa? Pendapat para ulama. Namun di sini dijelaskan dikarenakan hadisnya menunjukkan dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka di sini dijelaskan seorang yang melakukan kesalahan ketika dia hendak sujud sahwi silakan. Mau melakukan sebelum salam silakan, mau melakukan setelah salam juga silakan. Kenapa? Li'anal ahaditsa waradat bikilal amrain, karena hadis-hadis yang datang itu menunjukkan dua hal yang sama tadi. Falau saja dalil kul, kalau seandainya dia sujud untuk semua kesalahannya, mau menambah atau mengurangi atau ragu qabla salam, silakan. Aw ba'dahu jaza, atau sujud sahwinya setelah salam juga itu diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kesalahan, tiga sebab itu dilakukan. Dia barakallahu fikum menambah misal. Kapan sujudnya? Setelah salam silakan, sebelum salam juga silakan. Dia mengurangi, setelah salam sujudnya silakan, sebelum salam juga silakan. Dia ragu, maka setelah salam silakan, sebelum salam juga silakan. Namun barakallahu fikum, bagi seorang imam paling baik sujudnya itu sebelum salam. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Soalnya diikuti jamaah. Kalau yang masbuk barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masbuk apa yang dilakukan? Berdiri. Tiba-tiba imam takbir Allahu Akbar. Piye? Mau sujud atau melanjutkan salatnya? Mohon. Akan membuat was-was bagi siapa? Jamaah. Namun kalau tidak membuat was-was bagi jamaah, maka apa? Dia diperkenankan untuk melakukan dua-duanya. Karena Rasulullah SAW pun juga apa? Pernah sujud sebelum salam, pernah sujud setelah salam. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan apa kok? Kondisi. Kita melihat tadi sholat kita lebih awal. Jamaah kemungkinan apa? Banyak yang telat. Kita salam, kita takbir. Kasian yang apa? Masbuk. Ternyata sudah berdiri. Balai apa? Sujud. Yang lain tetap berdiri. Yang lain sujud. Akhirnya membuat apa? Kebingungan bagi jamaah. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Sifatus sujud. Barakallahu fikum. Di sini ada sedikit perbedaan. Dan masuk pada pembahasan khilaf. Kita masuk kepada bacaan. Kita masuk kepada bacaan. Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud dalam sholat. Kenapa? Karena itu termasuk dari rangkaian sholat. Ketika sujud baca subhanarabbiyal a'la. Ketika duduk baca apa? Rabir Firli. Nah, barakallahu fikum. Nah, ketika hendak salam, baca tasyahud enggak? Nah, ketika sudah sujud sahwi, sujud dah ini dari duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung salam atau tasyahud dulu? Langsung salam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Sujud yang dilakukan sebelum salam, maka dijelaskan oleh para ulama, tidak membaca tasyahud. Setelah tasyahud selesai, kemudian sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Nah, ketika sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, terjadi dua pendapat. Terjadi dua apa? Pendapat. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari, "Dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada li sahwi ba'da salam." Bahwa sebagian para ulama mengatakan kalau seorang insan yang dia sujud sahwinya setelah salam, dia tasyahud. Kenapa? Liwurudi dzalika anin Nabi alaihi salatu wasalam fi tsalatsati ahadits hasanah bimajmu'iha, dikarenakan telah datang tiga hadis yang kalau digabungkan sanadnya menjadi hadis yang hasan. Hadis yang apa? Hah? Hasan. Artinya apa? Yasluh lil ihtijaj, bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal, atau bisa jadi bahkan harus diamalkan karena termasuk dari sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Assalamualaikum. Kalau tasyahudnya sebelum salam akan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tasyahud sebelum salam, pendapat yang kedua tidak tasyahud sebelum salam. Berarti pendapat yang pertama gimana? Dia tidak tasyahud. Dia salah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian tasyahud. Setelah tasyahud baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang diamalkan? Barakallahu fikum. Dikarenakan dua hadisnya bisa dijadikan sebagai hujah, maka kita kembalikan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bila mana datang satu ibadah dengan beberapa cara, maka semua cara tersebut diamalkan. Kenapa? Kata beliau, sebagai upaya untuk menjaga sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Kita anggap cukup pembahasannya karena sudah adzan dari tadi. Ayah. Sebenarnya barakallahu fikum, ada beberapa hal yang bisa kita tambah pembahasannya, namun dikarenakan waktu telah masuk sholat isya, naktafi bihadzal qadar. Kita cuma sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan ataupun ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.